وجدنا من أبائنا أو والدينا ما زال في جاهلية، يعني بعد الخصال الجاهلية عندهم. ماذا ما موقفنا وهل نشدد عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الشخص عنده والد أو قريب وفيه بعض خصال الجاهلية، فينبغي له أن يدعوه بالحكمة والرفق، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية. فالإنسان إذا من الله عليه بالهداية فليحمد الله ولا ييأس من أن الله عز وجل سيهدي هذا القريب. Kata beliau, hafizahullah, apabila kita mendapati ada kerabat kita, orang dekat kita melakukan perkara-perkara jahiliyah, ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, yaitu adalah kita mendakwahinya, menasihatinya dengan lemah lembut. Yang kedua, kita doakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan memberikan hidayah, membuka hatinya sehingga dia meninggalkan perkara jahiliyah itu. Yang lain, silakan. Ya, silakan ya. Langsung aja. Saya mau tanya dua. Yang pertama, pengertian jahiliyah itu apa? Kemudian yang kedua, ketika misalkan orang tua kita sudah meninggal, padahal orang yang tua apa? Orang yang kedua, orang ini kasus orang tua kita sudah meninggal, dia melakukan sholat dan amalan-amalan yang lain. Cuma ketika meninggal didapati di dompetnya itu raja itu loh. Oh, jimat. Jimat. Nah. Apakah orang tua itu masih maksud saya apakah dia masuk neraka atau masih mungkin kita sebagai anak untuk mendoakan? Terima kasih. Sama-sama. As-su'al al-awwal, ما تعريف الجاهلية؟ كأنه لا لا يفهم من الأول. هذا أولا. الجاهلية المقصود بها هي ما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبت إلى الجهل لكثرة الجهل في ذلك الوقت. وكل من اتصف بصفات أهل الجاهلية فيكون قد عنده من الجهل بقدر تلك الصفة. Ya, yang pertama, jawaban untuk yang pertama, Syekh Hafidzahullah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jahiliyah adalah orang-orang jahiliyah, maksudnya adalah orang-orang yang sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang memiliki sifat-sifat jahiliyah yang menentang syarat Islam, yang menentang Islam. Ini ada tadi sudah dijelaskan tadi di awal. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Nah, mereka dahulu namanya orang jahiliyah. Nah, itulah yang dimaksud dengan jahiliyah. Soal tsani. Hunaka walid fi hayati yusalli. Kan yusalli wa yusum wa ya'mal. Lakin lamma tufiya, yani wujida fi sunduq fulus hadha شيء يسمى ماذا من الواهنة كذا، عرفت؟ الواهنة، لكن بشكل بطاقة، بشكل البطاقة هو يعتقد أن هذه بطاقة يعني كذا وكذا ينفع ويدر. هل نصلي الجنازة أو ندعو له أو كيف؟ نعم، إذا كان هذا الوالد جاهلا فلا بأس صلي عليه وهو مسلم، والله يغفر له بجهله إذا كان ما عنده ليس عنده من يعلمه. فهذا جاهل مسلم يصلى عليه. Syekh Hafidzullah menyatakan bahwa orang ini muslim. Mengapa? Karena dia tidak tahu dan tidak ada yang mengajarinya. Tidak ada yang beritahu bahwa perkara ini tidak boleh. Maka tetap kita doakan dia, kita sholatkan dia, kita mohonkan ampunan untuk dia. Yang lain. Ya. Fadhil ya akhi. Satu-satu aja ya soalnya ya, biar yang lain dapat gitu. Nah. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Saya mau nanya, sekarang ini kan banyak perpecahan umat Islam, banyak sekali rasanya ya. Yang dimaksud dengan pecah umat Islam berpecah 73 golongan ini zaman para sahabat, sekarang atau di akhir zaman nanti gitu Ustaz. Apakah Syiah termasuk dalam hal ini Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. As-sa'il yaqul. Laqad كثر التفرق في هذه الأمة وأحزاب وشيعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهل وقوع هذا الافتراق في أهل الصحابة أو الآن أو قبل يوم القيامة وهل الشيعة منهم؟ بالنسبة للافتراق هو ما حصل إلا لم يحصل في الصحابة رضي الله عنهم، وإنما حصل في الذين بعد الذين ابتعدوا عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهل الحق لا يفترقون، أهل الحق لا يفترقون، ولكن إذا ابتعد الإنسان عن الحق فهنا يأتي الافتراق. وبالنسبة للشيعة، الشيعة من كان يدعو غير الله يعتقد أن علي ينفع ويضر وأن علي يخلق مع الله، فهذا ليس من الإسلام في شيء، ليس مسلم من يقول هذا، هذا شرك، والشرك يخرج الإنسان من الإسلام. جدي di zaman sahabat, ini sahabat tidak ada yang bercerai-berai. Tidak ada sahabat yang berpecah belah. Akan tapi perpecahan itu terjadi setelah generasi sahabat. Sebab utama perpecahan adalah karena mereka menjauh dari kebenaran. Apabila bersatu di atas kebenaran, maka insya Allah tidak akan bercerai-berai. Semakin menjauh dari kebenaran, maka disitulah akan terjadi perpecahan. Adapun Syiah, Syiah itu Syekh mengatakan mereka orang Syiah menyatakan bahwa Ali bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mereka katakan bisa menciptakan seperti Allah. Maka Syiah yang seperti ini tidak termasuk dalam 73 golongan itu, bahkan dia kafir, musyrik. Ya, ini bukan dari Islam. وهذا عند غلاة، عند الشيعة الغلاة الذين يعبدون عليا ويقولون إن القرآن محرف، زاد الصحابة فيه ونقصوا. نعم. Iya, maksudnya di sini adalah orang-orang Syiah yang berlebihan, yang ghulu. Ghulat. Iya. Jadi mereka menyatakan bahwa Al-Quran sudah berubah, naam, dan yang lainnya. Mereka menuhankan Ali, menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka yang seperti ini jelas bukan dari Islam. Yang lain sebelah sini, stop. Hai. Masih berkait dengan terpecahnya menjadi 73 golongan. Apakah perpecahan itu hanya kelompoknya dihitung itu kelompok-kelompok besar saja? Apakah juga termasuk cabang-cabangnya? Misalnya yang kita tahu di negeri ini atau mungkin di belahan negeri yang lain, bahwa banyak yang menganggap dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi terpecah, beragam bagaimana cara pengamalannya, apakah itu juga termasuk perpecahan yang dimaksudkan? Terima kasih. Yani asfirakul ummah ila 73 firqah. Yani huwa yurid al-bayan wa hal 32 hadha firqah yani hum ru'us am jami' 32 hadha yani kullu yani ru'us yani hal hunaka تفصيل يعني. نعم. هذه الفرق الاثنتان والسبعون فرقة، هذه كلها في النار، بمعنى أنها هي فرق في من أهل الإسلام، لكن خالفوا الإسلام في الأصول في العقائد، مثل الجهمية الذين أنكروا صفات الله وأسماء الله، المعتزلة الذين أنكروا صفات الله، وهكذا هذه طوائف تعد افترقت عن أهل السنة، الذين أهل السنة هم أهل الحق، وهذه الطوائف خرجت من أهل السنة إلى دائرة البدعة، أنها أهل بدعة، وهم من خالفوا أهل السنة في الأصول، في أصول العقائد، لم يخرجوا من الإسلام، هم مسلمون، لكن توعدهم الله بالنار لأنهم أحدثوا في دين الله وخالفوا في أصول العقائد. يعني شيخ memberikan satu kaidah penting bahwa 72 firqah itu mereka muslimin akan tetapi mereka keluar daripada ahli sunnah karena mereka menentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini kaidah penting ya ikhwah. Ini siapapun yang menentang prinsip-prinsip usul ahli sunnah wal jamaah, maka dia keluar dari ahli sunnah dan menjadi ahli bidah. Contohnya, beliau memberikan contoh, yaitu seperti Jahmiyah. Jahmiyah bukan ahli sunnah. Mengapa? Karena dia mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Begitu pula Mu'tazilah. Begitu pula kelompok-kelompok yang lainnya ahlul bidah, karena mereka menentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Astail Anifan yakul, hunaka man yusamma fi Indonesia ahli sunnah wal jamaah. Yani mukhtasar, yani aswaja. Walakin indahum yani khulafat kathirah fi أصول الاعتقاد، مثلا هم عقيدتهم أشعرية متردية، هذا الذي يقصد. أهل السنة هم الذين يتمسكون بالقرآن وبالسنة النبوية على فهم السلف الصالح، ليس على لا يكون أشعري ولا ماتريدي مخالف للسلف في العقيدة. لا، أهل السنة هم يتمسكون بالقرآن وبالسنة على فهم السلف الصالح رحمهم الله. Ya, itu. Jadi sebagai contoh adalah ada satu kelompok menamakan dirinya ahli sunnah, akan tapi atau aswaja, tapi keyakinannya adalah asy'ari, akidahnya maturidi. Maka ini bukan ahli sunnah karena menentang akidah salafus saleh. Sampai jam berapa ya, Khoa? Hah? Cukup. Ada rais ya, boleh. Yakfi. Alastai. Cukup. Alastai. Jazakumullah khair. Allah yubarik lana wa lakum. Allah yubarik fiikum jami'an. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.